Mitra bisnis para pengusaha menolak pengesahan rancangan undang-undang pertanahan yang dikhawatirkan menjadi hambatan investasi untuk sektor usaha yang membutuhkan wilayah luas. Dalam RUU itu, pemerintah akan membatasi kepemilikan lahan di satu provinsi menjadi 10.000 hektar untuk perkebunan dan 50.000 hektar untuk pertanian. RUU juga membatasi pemberian HGB untuk perumahan, permukiman, dan industri maksimal 200 hektar. Sementara untuk perhotelan atau resort maksimal 100 hektar. Untuk membahas soal tadi, segera kita berbincang dengan Presiden Direktur Pulau Umang Resort, Christian Halim. Pak Kris, bagaimana komentarnya soal ini? Ya, menurut saya kalau perihal HGB untuk perumahan, sebetulnya kan harus dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, dari aspek tata ruang kota. Di dalam aspek tata ruang kota itu kan sudah ada city planning. Artinya, saat ini di daerah urban new development, jadi seperti saya ambil contoh di BSD, Alam Sutra, Serpong, begitu ya. Bagaimana pemerintah mau menerbitkan satu undang-undang ketika aturan-aturan di daerahnya sendiri nggak siap? Pertanyaannya begini, ketika satu daerah pertumbuhan di mana city planning-nya belum ada, kemudian ada ketentuan pembatasan, salah satu booster ekonomi itu kan di properti. Dari aspek pengembangan di mana kebutuhan perumahan cukup tinggi, tapi di sisi lain pemerintah mau membatasi. Nah, yang perlu digarisbawahi, apa dasar pemerintah mau membatasi hal ini? Apakah tidak lagi boleh ada perusahaan properti besar? Apakah karena spekulasi untuk lahan-lahan gitu? Jadi kalau perusahaan besar dia bisa membebaskan lahan 1.000 hektar atau 500 hektar gitu kan? Dengan segala keterbatasan anggaran, APBN, untuk pengembangan-pengembangan kota baru gitu ya. Otomatis kan mengharapkan sektor swasta yang berinisiatif. Itu kan sama juga orang mau tumbuh tapi di banjur air dingin. Kenapa hal seperti ini dijadikan persoalan? Semakin banyak pemerintah terlalu ikut serta di aspek ekonomi, makin terperangkap nanti terjerumus. Itu kan aspek yang dikendalikan oleh supply dan demand. Sudah ada hukum ekonominya sendiri. Artinya investor juga pasti mikirlah, dia punya lahan 1.000 hektar ya, dia mungkin bangunnya bertahap 100 hektar dulu per klaster dan sebagainya gitu kan. Menurut Pak Kris, bagaimana seharusnya pemerintah mendukung pertumbuhan sektor perumahan ini khususnya? Ideal menurut saya bahwa pertumbuhan perumahan itu memang di mana-mana menurut saya sih, di semua kota metropolitan seperti di Paris atau dimanapun juga, itu Amsterdam, semua suburb itu kan di luar kota metropolitannya, tinggal nanti pemerintah menyediakan infrastruktur sarana transportasi publiknya, sehingga orang dari BSD, Alam Sutra, Serpong itu misalnya atau Bintaro nggak perlu bawa mobil kalau ke Jakarta. Saya juga belum paham apalah yang melatar belakangi pemerintah mau membatasi pengembangan perumahan, karena 200 hektar itu sangat kecil. Tapi Pak Kris, sebenarnya berapa luas ideal untuk mengembangkan satu kawasan perumahan? Kalau itu soal player ya, misalnya kalau kelasnya Agung Podomoro, menurut saya ya dia kalau yang 100-200 hektar itu bukan bagiannya. Kalau mau, dia udah bikin yang integrated, udah satu kota baru, sudah satu kawasan baru. Jadi bayangkan sekarang Sinarmas dengan BSD City yang kalau saya tidak salah lahannya 6.000 hektar, atau Alam Sutra yang 1.500 kalau nggak salah, atau di Sumarekon, walaupun udah pecah dengan Paramon Serpong itu, kalau nggak salah, saya sekitar masing-masing ngantongin 1.500 hektar. Jadi kalau kita ngomong 200 hektar, waduh, bisa terjadi PHK developer. Kalau kecil-kecil begitu, nyebar di mana-mana kan belum tentu efektif. Kalau main ke BSD misalnya, itu boleh dikatakan jalan-jalan, jalur-jalur baru antara penghubung Alam Sutra, Sumarekon, Serpong, BSD City. Itu kan jadi swasta, hemat anggaran. Kenapa kemajuan seperti itu pemerintah harus ikut campur gitu, dan sehingga kemudian nanti kalau antar per 200 hektar itu harus diberikan akses penghubung yang menggunakan jalan provinsi yang harus diperlebar, malah keluar biaya. Ada yang gratis kok mau keluar duit gitu kan. Jadi menurut saya sektor-sektor profesional yang sifatnya bisnis supply and demand, pemerintah cukup diregulasi tata ruangnya dan sebagainya, kemudian aspek lingkungan, environmental concern-nya, waste management, tapi jangan membatasi begitu. Demikian Presiden Direktur Pulau Umang Resort, Christian Halim, saya Gery Sadewa.